warasuhan rembulan. Di kau gemilang seni pujaan, dosa kau hamba mimpi berkasih dengan Tuhan. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosa kau hamba memuja di kau dalam mimpi. Hanya dalam mimpi. Di kamar di taman hayalku tak mungkin Tuhan terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun engkau bahagia seribu satu malam. Satu malam.